الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، صدراكم كاum مسلمين yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir di seri yang ke-9 atau di pertemuan yang ke-9, kita telah bahas bagaimana usaha penaklukan negeri Persia di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan kaum muslimin berhasil menguasai negeri Persia. Bahkan mereka berhasil menguasai istana Madain yang merupakan pusat pemerintahan negeri Persia. Dan di dalamnya, di dalam istana tersebut terdapat banyak sekali perbendaharaan harta dari Raja Persia. Nah, kemudian harta tersebut dikirimkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullahu taala ke kota Madinah, sehingga banyak sekali kejayaan demi kejayaan yang ditampakkan di masa Umar bin Khattab. Ya, sampai ketika itu gelangnya Raja Persia sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan dikenakan, ya, Nabi menjanjikan bahwa gelang tersebut dikenakan oleh sahabat Suraqah bin Malik, maka datanglah waktunya ketika kota Madain berhasil dikuasai, kemudian harta ghanimah yang demikian banyak berhasil dikuasai oleh kaum muslimin pula, maka Umar menunaikan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah bin Malik, yang akhirnya beliau radhiyallahu anhu bisa mengenakan gelang yang berasal atau gerang dari Raja Persia. Ya, ini menunjukkan kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin di masa Umar, di mana mereka berhasil menguasai negeri Persia. Sekarang kita akan coba bahas beberapa terobosan-terobosan yang dilakukan pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, apa saja terobosan-terobosan lain yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Di antara terobosan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah penentuan kalender Islami. Penentuan kalender Islami atau yang kita kenal dengan kalender Hijriyah. Disebutkan oleh Al-Waqidi rahimahullahu taala bahwa di tahun 16 Hijriyah Umar menetapkan sebuah kalender, ya, yang kita kenal sebagai kalender Hijriyah. Latar belakangnya ketika itu ada yang berselisih dalam pembayaran hutang. Ya. Ada yang berselisih dalam pembayaran hutang. Dikatakan bahwa hutangnya akan dibayar, ya, di bulan sekian. Namun tidak disebutkan pada tahun berapa. Ya. Kenapa? Karena memang waktu itu belum ada perhitungan tahun. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada Umar untuk menentukan suatu sistem, ya, penanggalan yang berbasis Islam. Ya, maka kemudian ditentukanlah kalender Islami dan dihitung dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi tahun hijrah itu menjadi tahun yang pertama, ya, tahun pertama dari perhitungan tahun hijriyah. Ya, jadi ini ditentukannya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun nama bulan-bulannya, nah, ini sudah dipakai dari zaman jahiliyah, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadul Ula, Jumadul Akhirah, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sudah dipakai dari zaman jahiliyah. Sudah dipakai dari zaman jahiliyah dan ini diakomodir dalam Islam. Kemudian bulan Muharram ditentukan menjadi bulan yang pertama dalam perhitungan Islam. Nah, ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kaum muslimin tidak mengenal bulan-bulan ya dalam tahun Hijriyah. Ya, kita bisa hafal ya bulan-bulan dalam kalender Gregorian, ya mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang tidak hafal bulan-bulan dalam kalender Hijriyah. Ya, ini suatu hal yang cukup disayangkan. Ya, sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa kita harusnya mendahulukan ya bulan-bulan Hijriyah daripada bulan-bulan tahun Gregorian. Karena sesungguhnya bulan-bulan dari tahun Gregorian ya atau tahun Masehi ini tidak lepas dari budaya-budaya kekufuran. Ya, seperti nama-nama bulan ini ya. Ini diambil dari kepercayaan orang-orang Yunani atau orang-orang Romawi. Seperti Januari. Ya, Januari itu kan diambil dari kata dari nama dewa, Dewa Janus. Dewa Janus itu dewa yang memiliki dua wajah, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Jadi dia diletakkan di pergantian tahun, Janus, ya. Januari ini pergantian dari tahun yang sebelumnya kepada tahun yang akan datang. Ya, kemudian Februari. Februari ini kalau saya tidak salah nama festival. Nama festival orang-orang Romawi kuno. Kemudian Maret. Maret ini dari Mars. Mars ini dewa perangnya. Dan seterusnya. Diambil dari nama dewa-dewa atau ritual-ritual bangsa bangsa Romawi. Ya, Juni. Ya, Juni dari Juno. Dewi Juno. Ini dewinya mereka. Kemudian Juli dari nama kaisar mereka, Julius Caesar. Agustus demikian juga. Agustus dari Augustus Caesar. Ya. Jadi nama-nama bulan Gregorian itu tidak lepas dari pengaruh ya kebudayaan pagan. Ya, kebudayaan pagan orang-orang musyrikin dari Romawi. Ya, sehingga kaum muslimin hendaknya mereka punya perhatian terhadap tahun Hijriyah. Ya, kita ini tahunya tahun Hijriyah itu atau bulan Hijriyah itu kalau ada ya Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, kalau ada hari raya kita tahu. Ya, bulan puasa atau bulan yang ada hari rayanya yang kita perhatian dengan bulan-bulan Islam. Ya. Jangan seperti itu. Harusnya kita lebih ihtimam, lebih perhatian kepada bulan-bulan yang ditetapkan ya dalam Islam, yang dipakai dalam Islam. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadul Ula, Jumadul Akhirah, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ini nama-nama bulan-bulan Hijriyah. Baik. Nah, setelah itu mulai ditetapkan sejak Umar radhiyallahu taala anhu menetapkan kalender tersebut, maka mulailah kaum muslimin menghitung kalender mereka dengan perhitungan kalender Hijriyah. Lalu apalagi terobosan yang dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, beliau mendirikan kota baru. Di antara kota baru yang didirikan di masa Umar ini adalah kota Kufah. Latar belakangnya, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, awal muasalnya dibangunnya kota Kufah ini karena ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Irak ya dari tangan bangsa Persia, mereka kurang bisa beradaptasi. Ya, mereka kurang bisa ya beradaptasi. Ya. Karena dengan cuaca-cuaca yang ada di Irak, ya, sehingga banyak-banyak yang sakit, banyak yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi kota-kota yang sudah ada di Irak. Nah, berbeda dengan Kufah. Maka Kufah ini cuacanya mirip dengan suasana di Jaziratul Arabi ya, yakni di daerah Hijaz. Maka kemudian mereka pun membangun kota tersebut. Lalu Sa'ad ibn Abi Waqqas menjadikan Kufah sebagai ibu kota Irak. Ya, jadi ibu kotanya dulu di mana? Di Kufah. Nah, kemudian mulailah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pindah ke Kufah dan mengajarkan ajaran Islam di sana ya, sehingga terbentuklah Madrasah Kufah yang nanti produknya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada beberapa madrasah fiqhiyah ya ketika itu, ya, yang di Kufah itu Abdullah ibn Mas'ud. Kalau di Makkah itu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Adapun di Madinah, di sana ada la ilaha illallah siapa? Abdullah bin Umar dan yang sebelumnya senior beliau Zaid bin Thabit. Ya, madrasahnya Zaid bin Thabit dan Abdullah ibnu Umar. Ya. Ini madrasah-madrasah fiqhiyah ada di mana? Ada di Madinah, madrasahnya Zaid bin Thabit dan Abdullah ibnu Umar. Kemudian ada di Mekah, ini madrasahnya Abdullah bin Abbas. Kemudian ada di Kufah, madrasahnya Abdullah ibn Mas'ud. Ya, sehingga Kufah ini jadi pusat, ya. Terlebih lagi ketika masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ya, nanti kita akan sampai insya Allah pada pembahasan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa Ali, ya, karena terjadi pertikaian, ya, waktu itu terjadi fitnah antara para sahabat. Nah, pendukungnya Ali ini kebanyakan berada di Kufah. Pendukungnya Ali itu kebanyakan berada di Kufah. Makanya kemudian Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ya, Ali radhiyallahu ta'ala anhu memindahkan ibu kota kaum muslimin dari Madinah ke Kufah. Ya. Nah, ini gambaran Kufah di masa sekarang, ya. Gambaran kota Kufah di masa sekarang, ya, di Irak sana. Baik. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terjadi wabah taun, ya, yang meluas di negeri Syam. Mungkin antum pernah membaca, ya, di masa-masa sekarang, ya, di masa sekarang ketika terjadi pandemi ini banyak yang membawakan kisah taun yang terjadi di masa kekhilafahan Umar. Jadi di masa kekhilafahan Umar ini terjadi wabah taun yang meluas di negeri Syam. Ya, di mana para ahli tarikh, ya, para ahli sejarah mencatat korbannya itu sampai 25.000, sampai 30.000. Ini jumlah yang sangat banyak. Saya enggak tahu sekarang jumlah wabah corona berapa ini orang yang sudah meninggal dunia karena corona. Ya, tapi di masa itu bayangkan, jangan bayangkan orang jumlah penduduk yang sama dengan jumlah penduduk di masa kita. Jumlah penduduk di sana masih sedikit, ya. Tapi bayangkan korbannya sampai 25.000 sampai 30.000 orang. Nah, ketika itulah Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan agar para sahabat pindah ke negeri Syam. Pindah dari negeri Syam. Ya, ketika terjadi wabah, Umar memerintahkan para sahabat untuk pindah. Pindah dari negeri Syam. Kenapa? Karena negeri Syam ada penyakitnya. Tapi para sahabat enggak mau. Ya, mereka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Nah, ini hadis yang sering dibahas di masa-masa sekarang ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila kalian mendengar terjadinya wabah taun di sebuah negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Ya, jadi kalau misalnya terjadi sebuah wabah di suatu negara, suatu tempat, maka kita jangan masuk ke negara tersebut. Ya, jangan masuk ke negara tersebut. Demikian juga wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, ya, fala takhruju minha. Ya. Apabila, ya, terjadi di sebuah negeri, ya, sebuah wabah itu terjadi di sebuah negeri, wa antum biha, dan kalian berada di dalam negeri tersebut, maka janganlah kalian, ya, keluar darinya. Ya, janganlah kalian keluar darinya. Ya, janganlah kalian keluar darinya. Nah, ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi wabah. Ya, di suatu negeri. Kalau kita berada di luar negeri tersebut, jangan masuk. Makanya Umar bin Khattab ketika itu hendak pergi ke negeri Syam, beliau dicegah. Akhirnya beliau tidak jadi meneruskan perjalanannya ke negeri Syam. Ya, demikian juga para sahabat yang sudah berada di negeri Syam. mereka tidak keluar dari negeri tersebut. Kenapa? Karena bisa menularkan penyakit yang ada. Inilah petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam ini ya dipuji oleh banyak ahli. Dipuji oleh banyak ahli ya, bagaimana petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasalam tentang karantina. Prinsip karantina. Ya, orang yang ada di satu tempat jangan keluar, orang yang ada di luar jangan masuk. Dan akhirnya taun itu memang hanya terbatas di sana, tidak menyebar kemana-mana. Kenapa? Karena dilakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Hanya saja yang sudah berada di negeri Syam, banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Ya, di antara para sahabat yang meninggal dunia karena wabah ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah ini sahabat yang luar biasa. Ya, sahabat yang luar biasa. Beliau termasuk al-asyara al-mubasyaruna bil jannah, termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, bahkan Umar ketika beliau menjelang beliau akan meninggal dunia, beliau sempat mengatakan kalau Abu Ubaidah itu masih hidup, ya, beliau akan serahkan tampuk kepemimpinan ya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, tapi Abu Ubaidah telah meninggal dunia sehingga beliau tidak ditunjuk tentunya. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana mau ditunjuk sebagai khalifah pengganti Umar. Ya, tapi lihat bagaimana Umar menghormati posisi Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, beliau sampai ingin menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai khalifah setelah beliau meninggal. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal duluan. Kemudian Al Harith bin Hisham, kemudian Syarahbil bin Hasanah, kemudian Al Fadl ibn Abbas. Ini juga sepupunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kakak dari Abdullah ibn Abbas, ini juga meninggal di negeri Syam ketika wabah taun terjadi. Kemudian sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu juga termasuk di antara jejeran yang meninggal dunia, ya, yang meninggal karena wabah taun. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, ya. Kakaknya Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan. Ini juga salah seorang pahlawan kaum muslimin dalam penaklukan-penaklukan. Ya, Yazid bin Abi Sufyan ini termasuk orang yang dikenal keberaniannya dalam menaklukkan negeri-negeri. Ya. Kemudian Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Ya, Abu Jandal ya, bukan Abu Janda ya. Bukan Abu Janda, Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Ini putranya Suhail bin Amr. Masih ingat kisahnya dalam Sulh Hudaibiyah. Jadi Suhail bin Amr ini adalah utusan kaum musyrikin. Ya, dia yang merumuskan perjanjian Hudaibiyah bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, qad sahallahu lakum amrakum. Ketika utusan dari siapa? Quraisy itu bernama Suhail, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertafaul. Bertafaul artinya menganggap optimis ya, menganggap positif kedatangan Suhail. Suhail itu dari kata sahal. Sahal itu artinya mudah. Maka beliau mengatakan, sungguh urusan kalian telah dimudahkan dengan kedatangannya si Suhail. Nah, ketika itu, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat dengan siapa? Dengan Suhail bin Amr, terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail ini melarikan diri dari Mekah ke Madinah. Maka otomatis dia harus mengikuti konsekuensi apa? Perjanjian Hudaibiyah yang salah satu poinnya itu adalah harus dikembalikan orang yang pindah dari Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Maka Abu Jandal ini menjadi orang yang terkena konsekuensi dari apa? Dari perjanjian Hudaibiyah. Kemudian dia meninggal dunia di mana? Di negeri Syam. Kemudian juga yang meninggal karena taun adalah sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini terjadi di masa Umar. Ya, wabah taun yang demikian besar di negeri Syam. Kemudian apa lagi yang terjadi di masa Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab di tahun 17 Hijriah beliau berangkat umroh. Ya, kemudian beliau memerintahkan agar Masjidil Haram direnovasi, ya, diperluas. Ya, kemudian di tahun 18 Hijriah beliau memerintahkan agar makam Ibrahim dimundurkan, agar tidak mengganggu orang yang melakukan tawaf. Jadi dahulu makam Ibrahim itu melekat dengan apa? Ka'bah. Kemudian Umar karena itu mengganggu orang tawaf, memerintahkan agar dia dimundurkan. Agar dia dimundurkan. Ini di masanya Umar bin Khattab. Demikian juga beliau mengizinkan orang-orang untuk membangun rumah di sepanjang jalan ya Makkah dan Madinah. Ya, di sepanjang jalan Makkah dan Madinah diperbolehkan untuk orang-orang mendirikan rumah di sana. Orang-orang dipersilahkan untuk membangun rumah. Tapi dengan syarat ya, mereka harus memuliakan orang-orang yang lewat dan memberikan suplai air kepada orang-orang para penempuh perjalanan atau para musafir. Ya, jadi boleh, akan tetapi apa? Diwajibkan kalau ada orang yang melakukan perjalanan, hendaknya mereka memuliakan, ya, memuliakan para musafir. Demikian juga di masa Umar, ya, beliau sebagai seorang khalifah, beliau melakukan kunjungan kerja, melakukan inspeksi ke negeri-negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, setelah meredanya wabah taun, beliau pergi ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk kemudian melakukan inspeksi bagaimana keadaan kaum muslimin di sana, bagaimana keadaan daerah kekuasaan beliau. Ya. Nah, ketika itulah ada kisah yang menggetarkan hati. Ketika beliau pergi ke negeri Syam, beliau bertemu dengan Bilal. Nah, di saat itulah Umar bin Khattab meminta agar Bilal mengumandangkan azan di negeri Syam. Ya, orang-orang rindu dengan azannya Bilal. Ya, sepeninggalnya Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal mengumandangkan azan, maka orang-orang pun menangis. Teringat dengan masa Rasul SAW. Ya, teringat dengan masanya Rasul SAW. Mungkin antum pernah baca ceritanya ya, azan terakhir Bilal. Ya. Kemudian juga di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah terjadi kemarau yang demikian panjang. Ya. Di daerah Hijaz, ya di Makkah Madinah ini terjadi musim paceklik yang panjang. Ya, sampai Baitul Mal itu habis. Kita tahu Baitul Mal di masa Umar banyak sekali harta yang berhasil dikumpulkan oleh kaum muslimin. Namun karena parahnya keadaan di masa itu, ya sampai Baitul Mal tidak lagi memiliki perbendaharaan. Karena harus mencuplai orang-orang yang menjadi korban kemarau panjang. Ya. Nah, ketika itulah kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin yang sejati. Ya, disebutkan bahwa Umar di masa paceklik tersebut keadaannya sangat kurus. Ya, sangat kurus. Ya. Jadi beliau bukan seorang pemimpin yang bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya. Ya, ketika rakyatnya mengalami ya, tekanan yang luar biasa akibat paceklik, ternyata beliau pun hidup sama dengan rakyatnya. Ketika rakyatnya susah, maka Umar radhiyallahu anhu pun ikut prihatin bersama mereka. Ini yang mungkin jarang kita lihat di pemimpin-pemimpin di masa kita. Banyak di antara pemimpin-pemimpin yang mereka bersenang-senang, padahal rakyat yang dia pimpin dalam keadaan susah. Mereka bersenang-senang, mereka berfoya-foya, akan tetapi rakyat yang dibawa dalam keadaan susah. Ya. Adapun Umar bin Khattab, ya beliau prihatin sama dengan kondisi rakyatnya. Rakyatnya susah, maka pemimpinnya juga susah. Ya. Makanya benar apa yang dibilang oleh Bapak Agus Salim, salah satu founding father kita, Bapak Agus Salim rahimahullah ta'ala, ya, yang namanya memimpin itu sakit. Ya, bukan kita kemudian senang-senang, tapi kita sakit. Ya, kalau rakyat kita prihatin, maka pemimpinnya harus lebih prihatin lagi. Menunjukkan kesetiakawanan dengan rakyat yang dia pimpin. Maka ketika terjadi paceklik yang panjang ini, Umar radhiyallahu ta'ala anhu meminta bantuan dari para gubernur yang lain yang berada di luar Hijaz. Demikian juga beliau meminta agar Al-Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup ketika itu, untuk berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan turunnya hujan. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan turunnya hujan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Dan ini yang dipegang oleh para sahabat. Mereka ketika mengalami musibah yang panjang, mereka tidak kemudian datang beristighosah kepada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa kita, mereka beristighosah kepada orang-orang yang soleh, bertawasul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, sekarang Umar di masa kepemimpinan beliau, ya, terjadi paceklik yang panjang. Tapi apakah kemudian Umar datang ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ya musibah kemarau ini bisa segera berakhir? Jawabannya tidak. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang mengagungkan kuburan orang-orang soleh, datang bertawasul ya dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, Umar pernah menghadapi masalah yang demikian berat selama 9 bulan, terjadi kemarau yang panjang. Tapi beliau tidak datang ke kuburannya Nabi alaihi salatu wasallam. Mana ada riwayatnya? Berikan riwayatnya kalau beliau datang ke kuburan Nabi. Kalau memang perkara tersebut disyariatkan, kalau memang perkara tersebut diperbolehkan, maka beliau adalah orang yang paling terdepan dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Beliau akan menjadi orang yang pertama datang ke kuburan Nabi SAW. Beristighosah, bertawasul dengan Nabi SAW. Tapi tidak. Ya? Tapi tidak. Kalau kita bawakan ini, bawakan apa yang menjadi apa yang dilakukan oleh Umar ini, orang-orang serta-merta menuduh kita sebagai Wahabi. Menuduh kita sebagai Wahabi. Padahal kita hanya meniru apa yang dilakukan oleh salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain. Apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau mendatangi Al-Abbas. Al-Abbas itu masih hidup. Ya, meminta didoakan kepada orang yang masih hidup. Ini boleh atau tidak? Boleh. Ya. Para sahabat dulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meminta agar Nabi mendoakan mereka. Tidak jadi masalah. Ya. Tapi bukan datang ke kuburan beristighosah dengan orang yang telah meninggal dunia, tidak. Tapi beliau datang ke Abbas untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Ya. Jadi meminta agar Abbas yang berdoa kepada Allah, bukan orang yang telah meninggal dunia, Abbasnya masih hidup. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Kita datang kepada sebagian orang, ya, orang yang kita pandang saleh, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sendiri yang berdoa sebagaimana yang Allah firmankan, "Ud'uni astajib lakum." Ya, ini diperbolehkan. Bukan datang ke kuburan-kuburan untuk kemudian beristighatsah dan bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau datang ke Abbas yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah agar mengakhiri ya musim paceklik yang menimpa mereka, musim kemarau yang menimpa mereka. Nah, setelah berlangsung selama 9 bulan, maka turunlah hujan dan berhentilah musim kemarau. Ya. Nah, ini beberapa terobosan yang dilakukan oleh Umar, ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita di malam hari ini, ya, sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kisah-kisah yang menakjubkan dari Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau luar biasa ya kezuhudan, demikian juga kepemimpinan beliau. Makanya perlu kita bawakan bagaimana Umar itu memimpin rakyatnya. Bagaimana kepedulian seorang pemimpin. Ya, bagaimana kepedulian seorang pemimpin kepada rakyatnya. Luar biasa. Ya, ini insya Allah kita akan bawakan pada pertemuan esok hari. Ya, bismillah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.